Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Jumat 19 Juni 2020, seperti biasa kita memberikan kajian live streaming dari Manhaj Mukhil Al-Wadi Gitar Masaya Sumatera Barat, yang mana kita masih melanjutkan pembahasan nasihat kami untuk para tulabul ilmi syar'i, yang mana sekarang kita masuk kepada nasihat yang ke-9. Maka seperti diketahui, kita sekarang masuk ke era new normal. Dan di era new normal ini, para pelabur ilmu akan berbeda pondok. Berbeda ma'had akan kembali kepada pondok dan ma'had untuk ilmu. Maka bagi mereka yang belum datang dan siap-siap untuk menuntut ilmu, agar mempelajari nasihat-nasihat yang kami berikan. Dan sekarang kita masuk kepada poin yang ke-9. Maka di poin yang ke-9, nasihat kami adalah mulazamatu syaikh, penyebab kesuksesan dalam menuntut ilmu. Ilmu barakallahu fikum. Mulazamatul ulama mudah tawilah min afdalil wasail li talabil adab wal ilmi wa min asbabin najah. Maka mulazamah seorang murid yang duduk bersama syekhnya, gurunya, mudarisnya, ustaznya dalam waktu yang panjang, maka ini adalah cara yang menyebabkan seorang murid ini menjadi sukses dalam menuntut ilmu, di mana dia akan mendapatkan ilmu dan adab dari guru. Dan ini adalah sunnah dari para ulama salaf kita, di antaranya dari alimul ulama, dari core of the core, Abu Hurairah, yang mana dia adalah Al-Yamani Ad-Dawzi yang datang ke Madinah untuk menuntut ilmu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan di sini dia katratul mulazamah, banyak duduk dengan Nabi, mengambil hadis-hadis Nabi, yang mana kisahnya disebutkan di dalam Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Al-A'raj an Abi Hurairah. Di beberapa riwayat disebutkan, innakum tazamun anna Abu Hurairah yukzarul hadith an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wallahul maw'ud kuntu rajulan miskinan Ahdum Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ala fil'i bati wa kana al-mutajiru yasgatuhum as-sabku bil-aswaq wa kana bil-ansar yusrituhum al-qiyam ala amwalihim. Wa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam man yabsu'u thawbahu falan yansa syai'an sami'ahu minni wa basattu thawbi hatta qada hadithahu thumma damamtuhu ilayya wa ma nasitu syai'an sami'tuhu minni. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah yang kisahnya masyhur, di mana Abu Hurairah di riwayat yang lain dia mengadu kepada Nabi tentang hafalannya yang mudah hilang. Ya Rasulullah, ini idza hafidhu haditsan min fa ansah. Maka hadis ini riwayat yang sama dibacakan tadi di antara kalian kata Abu Hurairah. Ada yang menyangka bahwa Abu Hurairah orang yang paling banyak periwayatan dari Nabi. Wallahu ma'ad ma'nahu wa yuhasibni an ta'abbadtu kadiban wa yuhasib an dhannani asu. Maka kuntu rajulan miskinan, aku dulu adalah orang yang miskin datang dari Yaman untuk menuntut ilmu bersama Nabi. Aqdum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qalbi baqi. Yang mana aku dulu belajar bersama Nabi wal murad bi alamal baqi alzimuhu wa aqna bi quli wala ajma mala li dakhiratin wala ghairiha wala azidu ala quli. Maknanya Abu Hurairah ikhlas duduk belajar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menulis dan menghafal hadis-hadis Nabi, dan dia tidak bekerja karena syarat untuk ini. Maka inilah Abu Hurairah. Maka di riwayat yang lain dia mengatakan kepada Nabi Rasulullah, aku duduk bersama kamu menghafal hadis-hadis, namun setelah itu berkhianat hadis-hadis itu, jadi maknanya hilang dan lupa. Maka kisahnya sama di sini pun Nabi mengatakan, ubsur rida'ah, maka buka pakaian kamu. Kemudian Nabi memberikan bacaan barokah dan meniup-niupkan dengan sedikit ludah kepada pakaiannya. Kemudian dikatakan al-an udhuhu ila qalbi sadri. Maka sekarang katakanlah pakaian kamu tadi yang sudah dibacakan oleh Nabi doa dan juga ditiupkan dengan air ludah, maka ditekan kepada dada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah berkata, "Pamanasitu sayyan samituhu minhu." Maka setelah itu aku tidak pernah lupa mendengar hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahidnya di sini adalah ucapan beliau, "Asdum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mali ala milki baqi wa aku melaksanakan mulazamah mendengar hadis dan menghafal hadis dari Nabi tanpa aku ini bekerja." Terus menerus duduk bersama Nabi, maka jadilah Abu Hurairah didoakan oleh Nabi untuk terus menghafal hadis dan tidak lupa. Maka di dalam dadanya mempunyai harddisk internal tentunya, bukan eksternal, hadis yang banyak sekali diriwayatkan oleh para ulama seperti Imam Az-Zahabi. Ia termasuk hufadz sahabat, digelari dengan penghafalnya para sahabat, yang mana dia mempunyai hadis sekitar 5742. Banyak sekali yang tidak pernah lupa. Maka inilah dari sunnah salaf. Bagaimana dulu salaf melaksanakan mulazamatul masyayikh, melaksanakan mulazamah dari guru-gurunya, dari syekh-syekhnya, agar dia mendapatkan ilmu yang banyak dari guru. Maka ini adalah puncak dari salaf, seorang sahabat jadi Abu Hurairah, yang pernah disebutkan kuntu rajulan miskinan, aku adalah orang yang miskin tidak punya apa-apa. Dan banyak di riwayat tadi disebutkan bahwa Abu Hurairah sering pingsan. Yumma alaih. Kenapa? Karena tidak ada makanan. Dan di beberapa riwayat dia mengikat al-hijar. Itu. Agar menekan perutnya yang lapar, keroncongan yang masuk angin dan sebagainya. Maka lihat bagaimana Allah memuliakan setelah itu Abu Hurairah. Maka disebutkan di dalam tarikh, wa kana fi ayami Muawiyah sa'a amirul Madinah. Maka di zaman Muawiyah, dan Muawiyah setelah Khulafa' Ar-Rasyidin setelah zaman Ali, maka naiklah anak Al-Hasan itu Ali, dan di tempat lain di baiat Muawiyah. Kemudian akhirnya Hasan bin Ali menurunkan tahta agar diberikan kepada Muawiyah. Di zaman itulah naik Abu Hurairah, seorang bupati sahabat yang pernah dia rajul yang fakir miskin, menjadi amir, menjadi gubernur di Madinah di zaman Muawiyah. Maka akhirnya dia jaya raya, padahal dia tidak mempunyai uang, padahal dia tidak mempunyai pekerjaan, tidak bekerja PNS, ataupun bukan seorang bisnismen, atau orang-orang yang berjualan di pasar, maka dia sibuk dengan ilmu. Namun dia menjadi orang nomor satu di Madinah, karena amir, gubernur, number one di provinsi. Maka di provinsi Madinah dia nomor satu. Dan jika kita lihat apakah Abu Hurairah orang asli Madinah, minal ansor, nah, gua minal yaman. Dia datang dari Yaman dalam keadaan miskin dan lapar. Lalu kenapa dijadikan nomor satu? Number one di Madinah menjadi gubernur karena ilmu. Jadi ini sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala, yarfa'illah alladina amanu minkum walladina utul ilma. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, dan Allah mengangkat dari kumpulan orang-orang yang beriman dikarenakan mereka mempunyai ilmu. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar, di saat disebutkan Umar kepada Amir Makkah, di saat bertemu di Aswan, liman ja'alta li hadha al-wadi Abdurrahman ibn Abbas, kata Umar kepada gubernur Makkah, engkau jadikan siapa di wadi Aswan ini yang menjadi amir? Dikatakan Abdurrahman ibn Abza. Mana Abdurrahman ibn Abza? Maulana Nawalina. Dia adalah bekas budak-budak. Kau mengatakan kalkum bihadal amr al-adim amril muslimin minal mawali. Kamu menjadikan, mengamanahkan, dijadikan orang yang dipercaya untuk mengurusi kaum muslimin dari budak-budak. Walakin qala yang kita lakukan ini huwa qari'u qur'an wa huwa indahu ilmu wal ilmi al-qawqid wa idza qala Umar qad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitab aqwama wa qada'a bihi akharun. Maka Allah akan mengangkat suatu kaum dikarenakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan mempelajarinya, dan Allah akan menghancurkan dan menjatuhkan suatu kaum karena mereka tidak paham kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah dari Sunnah seorang sahabi yang miskin dan papa menjadi jaya raya di dunia sebelum di hari akhirat karena mutazamati syekh. Dan di sini syaitan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdhalul masyayikh alal mutlaq. Sebaik-baiknya syaitan secara mutlak. Dan yang kedua, diambil ilmu Abu Hurairah oleh Nu'aym bin Abdullah al-Mujman al-Madani wa huwa al-Aqil Mawla Ali Umar bin Khattab. Wakana Nu'aym bin Abdullah al-Mujmari nisbatuhu al-Mujmari dikatakan karena dia mengkorul masjid Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dulu dia membuat kubur, membuat masjid Nabi menjadi bangun dari kuburnya. Dan dulu dia duduk dengan Abu Hurairah dalam waktu yang lama. Dan kita belajar juga kepada para sahabat yang lain seperti Ibnu Umar, Jabir, dan yang lainnya. Dan dia termasuk dari ulama tabi'in Dan poin pendalilannya, dia menjadi alim ulama tabi'in. Limada? Karena kasratul mulazam min Abi Hurairah. Faqala Nu'aiman al-Mudhiri yaqul jalastu Abu Hurairah 20 sana. Aku duduk dengan Abu Hurairah mulazamah sekitar 20 tahun. Dan begitu pun dari para ulama min al-munafiqin di zaman tabi'i kabir fakada ibni Amr al-mufassir al-Ahmad. Di mana dia duduk bersama Al-Hasan al-Basri belajar padanya dalam waktu yang panjang. Jalastul Hasan ibni Asrata sana usalli ma'ahu subah kata tasmi. Maka aku duduk bersama Al-Hasan al-Basri belajar kepadanya 12 tahun. Dan aku sholat fajar bersama Al-Hasan al-Basri sekitar 3 tahun terus menerus. Maka jadilah kata dari Nabi Ahmad Al-Umawi Al-Makki. Maka Ibnu Jurayz Imam Muhaddits walakin Mudallis. Maka Ibnu Jurayz disebutkan, maka disebutkan jalastu ila Atha samani asrata sana. Maka dia duduk bersama Atha. Man Atha? Atha bin Abi Rabah. Dia duduk sekitar 18 tahun bersama Atha bin Abi Rabah. Maka naya bitu fil masjid 20 sana. Maka apa dulu tinggal di masjid 20 tahun menuntut ilmu duduk bersama Atha bin Abi Rabah. Kemudian setelah meninggal Imam Agung Atha bin Abi Rabah, wala kuda antarifa. Ketahuilah bahwa apa Ibnu Abi Rabah afdalut tabi'in fi ilmil manasik. Dia adalah sebaik-baiknya tabi'i yang mempelajari ilmu manasik haji dan umrah. Maka di zamannya, di zaman kekhalifahan apa Ibnu Abi Rabah, qala al-amir, Amir Makkah, la yuhtin nas illa apa? La yuhtin nas illa apa? Maka tidak boleh memberikan fatwa tentang haji dan umrah kecuali apa? Ibnu Abi Rabah. La yuhtin nas illa apa? Kaman ada apa? Hal tajul wasi wahuwa qawiyul matin. La ada apa? Dakarahul ulama apa rajulun aswad wa aqwar wa aqwaba wa aqwad wa minal mawari aswad ini Afrika lahir wa ma'adhalik minal mawari dari perbudakan, bukan dari orang-orang yang mempunyai nasab yang tinggi, dari perbudakan. Akhirnya diambil dari Afrika. Maka dia orang yang hitam dan kurus dan juga pincang dan matanya rusak satu dan buta semuanya. Lengkap penderitaan dunia yang Allah berikan dari kotak dan pagarnya. Namun dirinya menjadi besar karena ilmu. Maka Amir, Amirul Mukminin di zamannya, di zaman tabi'in apa, mengatakan layak dinas ilah apa, tidak boleh para ulama yang ada di Madinah pada saat itu memberikan fatwa kecuali hanya apa bin Abi Rabah. Dan disebutkan karena Amir yamuru alannas yasulamimun ilah apa. Wa huwa qala li jaysi. Man hadha rajul? Siapa orang ini? Maka setelah dikasih tahu dia adalah Tauhid bin Rabah, hadza wal malik, hadza wal malik. Maka ini adalah hakikat seorang raja. Dia itu bagaikan raja. Kenapa? Karena orang-orang yang duduk di depannya bil waqar wasam wal hudu. Semua orang duduk di depannya mendengarkan dengan tenang dari ilmu-ilmu yang mengalir dari ucapan Atha' ibn Abi Rabah. Maka Atha' ibn Abi Rabah disebutkan bahwa dia adalah orang yang paling pandai di ilmu manasik di zaman para tabi'in. Maka Ibnu Suraih sangat bersyukur. Ikhtalafa ila Atha' namanya asrata sanah. Maka aku duduk dengan Atha' mengambil ilmunya sekitar 18 tahun. Alamma tubuh dia ayat apa Ibnu Abi Rabah jelas tu amri ibn jelas tu amro ibn Dinar ba'da ma farahtu min Atha' tis'asinin. Kemudian dia belajar 9 tahun dengan amri ibn Dinar. Wa huwa mudallis seperti Imam Ahmad berkata awal man sama fal kitab Ibnu Jurayj wa Ibnu Abi Arubah wa idza qala Ibnu Jurayj qala fahdaru wa idza qala sami'tu aw sa'altu ja'a bi shay'in laysa bi nafsi Allah bi laysa sa'altu walakin qala. Maknanya berkata Imam Ahmad bahwa Ibnu Jurayj mudallis jika berkata qala maka fahdaru hati-hati dari hadisnya. Namun jika dia mengatakan samitu dan juga sa'altu, akhirnya adalah ada tanah dan sebagainya, maka dia akan selamat dari pertanyaan. Dari sini syahidnya Ibnu Jurayj Imam Muhajir, karena dia banyak duduk dengan para ulama. Seperti duduk dengan Atha' ibn Abi Rabah 20 tahun, diriwayat 18 tahun, dan duduk dengan Umar ibn Dinar 9 tahun. Maka jadilah dia Imam Besar Ibnu Jurayj. Dan begitu pun Ahmad ibn Zaid Al-Azhar Al-Basri. Muhammad ibn Zaid Imam Hikmatun Rabi. Berkata Abdullah bin Mahdi, "Ara'aitu asla min Ahmad bin Zaid wa Malik bin Anas wa Sufyan al-Thawri wa ma ra'aitu bi Basra ahadan aqwa minhu ay min Ahmad bin Zaid." Apalah dalil Abdullah bin Mahdi Imam Muhaddits di zaman ini? Dia mengatakan aku tidak pernah melihat di Basra orang yang paling kuat kepalanya dan juga ilmunya dan fikihnya. Waqala huwa ajalu ashabi Ayyub as-Sibyani wa asbaqu. Dia adalah murid terkuat dari Ayyub as-Sibyani. Wala hadza qala Ahmad bin Zaid. Jalatu Ayyub 20 sana. Maka aku duduk dengan Imam Ayyub as-Sibyani 20 tahun. Siapa Ayyub as-Sibyani? Muhaddits kabir. Bahwa lebih ini satu kalimat saja. Apa kata Ayyub as-Sibyani untuk menjauhkan diri dia dari kelompok kita? La wala nisfu kalimah. Wala nisfu kalimah. Tidak. Aku tidak mau bersama kamu meskipun setengah kalimat yang akan kau ucapkan kepada kita. Takut kelompok kita ini akan memberikan bid'ah kepada Ayyub as-Sibyani. Wa Qatadah. Sufyan bin Uyainah. Dari kelompok Ibnu Sufyan bin Uyainah imam Al-Makkah di kota Makkah. Imam Hujjah. Amirul Mukminin bil hadis. Wa kana bi ahdath nas bi amr ibn Dinar. Dia termasuk orang yang paling kuat riwayatan dari gurunya Imam Ibn Dinar. Kenapa? Jadi Imam Sufyan ats-Tsauri, jadi Sufyan bin Uyainah menjadi ulama ahli Makkah yang besar karena dia duduk dengan Amr ibn Dinar dan duduk di waktu yang panjang. Seperti disebutkan oleh Ali bin Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, kalau Sufyan bin Uyainah jelas tu Amr ibn Dinar, jelas tu Amr ibn Dinar bintain wa isrina sana. Aku duduk dengan Amr ibn Dinar dan aku menggali dari ilmu-ilmunya sekitar 22 tahun. Dan begitu pun Sulaiman ibn Harb al-Azhar, yang mana dia adalah qadhinya Makkah di qatun Imam Hafiz. Maka Sulaiman ibn Harb dikatakan jelas Sulaiman ibn Zaid kata aswata sana. Maka hari telah kita jelaskan Ahmad bin Zaid min akbatina siman di ayub kesimpian. Maka Imam Ahmad bin Zaid mempunyai murid yang paling kuat juga. Siapa? Sulaiman bin Harb. Maka disebutkan aku duduk bersama Zubah. Setelah meninggal Zubah, aku duduk dengan Ahmad bin Zaid Isaka Asrata hanya selama 19 tahun. Maka kita semakin turun lagi ke bawah dari perawi-perawi hadir Al-Humaydi. Siapa Al-Humaydi? Abdullah bin Zubair Isa Al-Humaydi, yang mana dia adalah dikatakan oleh Abu Hatim Asbatun Nasri Ibn Uyainah. Dia orang yang paling kuat dari kulit-kulit Sufyan bin Uyainah. Dan disebutkan oleh Al-Mu'ini sendiri, jelas Sufyan bin Uyainah di sana suratah sana awal-awal. Maka duduk dengan Sufyan bin Uyainah dan aku gali dari ilmu-ilmunya sekitar 19 tahun. Maka inilah keadaan para ulama. Dan begitu pun Sufyan bin Uyainah belajar kepada Amr ibn Dinar bertahun-tahun, sekitar 22 tahun. Dan begitu pun Muhammad ibn Ja'far yang digelar dengan Bunda Syarif the Troublemaker. Maka dia duduk di majlis Syubah ibn Hajjaj Imam Adim Abu Mustaf. Syubah ibn Hajjaj menikahi seorang janda, dan janda ini mempunyai anak namanya Muhammad ibn Ja'far walaqad bunda. Maka apa makna Robi? Anak dari istrinya yang janda. Maka karena dia seorang Robi, kesempatan atas dia duduk bersama Sufyan. Maka berkata Bundar lazim tu Sufyan istrinya sana. Aku duduk bersama Sufyan 20 tahun. Maka Muhammad bin Ja'far yang masuk dengan Bundar, maka dia adalah pewaris ilmu dari Sufyan bin Hajjaj. Jadi adalah pemilik anak dari istri yang janda dari Sufyan bin Hajjaj. Maka kekuatan ilmunya dipersaksikan oleh Sufyan sendiri dan dipersaksikan oleh murid-muridnya yang besar seperti Abdurrahman bin Mahdi. Berkata Abdurrahman bin Mahdi, "Kunna inda Sufyan wa ma ana bunda fa hadatha subah fi hadith wa qala bunda musab." Maka suatu hari aku duduk bersama Imam Besar Subah, dan aku duduk juga di sebelah bunda sama di meja. Di saat Imam Subah memberikan hadis, dia nyeletuk hadza demikianlah, "Wa madha anfahu yastami." Kemudian dia seakan-akan mendengar seperti ini. Waqala lahu Tuban. Makruh. Fasami'a hadithi kullih. Fasami'a hadithi kullah. Wanggur kaifa yanjuru. Maka engkau apain lagi di sini? Engkau telah mendengar hadis-hadis itu semuanya. Maka masih engkau di sini. Dan kata Hamdan lakob dari Ibnu Jureid. Yang mana Ibnu Jureid dulu dia sangat coba belajar. Maka bersama Bunda dan Bunda di majelis Yusnagim. Bukan ribut. Maka dia dilakobi Tuskut ya Bunda. Makanya Tuskut wahai Yusnagim. Pembuat menang. Maka di sini yang menjadi poin pengadilan Bunda adalah murid dari Sukhlan yang paling kuat ilmunya, apalagi Sukhlan menyebutkan syahidnya dengan mengatakan Fatsami ahadidi kullalu, kau telah mendengar seluruh hadis-hadis. Maka ini adalah kasih dari Sukhlan. Jika selagi mulazamah dihilang, mana dia mengukur mulazamah sekitar 20 tahun. Maka dijadikanlah kitabnya Bunda dari kitab Subah yang terjaga. Sampai-sampai Imam Ibnu Mubarak mengatakan, kalau Allah Ibnu Mubarak tidak kealaman nasi hadis di Subah, kakitabu Bunda hakama bayna. Jika terjadi perselisihan dari hadis Bunda, Bunda dari hadis di Subah, jadi wajah mengatakan begini, jadi wajah mengatakan begitu, mana yang benar? Kata Ibnu Mubarak, ambil kitab Bunda. Maka dia menjadi hakim. Menjadi rujukan tentang kata-kata Bunda. Wa ha'ula al-a'immah saramin a'immatil kibar diperkatakan tasratul mulazamah kepada Bunda. Dan begitu Abu Hanifah, siapa yang terkenal? Wa ma'adrafama Abu Hanifah. Imam dari Imam Al-Fuqaha Al-Arba'ah dikatakan sahih itu Muhammad bin Abi Sulaiman aman yang asraf sana. Lihat bagaimana Abu Hanifah duduk bersama Muhammad bin Abi Sulaiman 18 tahun. Dan rasa syukurnya yang menyebabkan Abu Hanifah menjadi masyhur dalam hadisnya, dia bersyukur kepada Allah. Sampai disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Baghdadi di kitab Al-Baghdadi, ma salaita salatan humma Muhammad illa istaghfartu lahu ma'a wali. Maka tidaklah aku rasa syukurku kepada guru-guruku setelah aku salat dan aku beristighfar kecuali untuk bapakku dan untuk Imam Ibnu Sulaiman. Wa inna astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman au alamtuhu ilman. Maka aku pasti akan memberikan rasa syukurku kepada guru-guru yang mengajariku dengan aku beristighfar kepada mereka. Maka ini adalah kecintaan seorang murid kepada gurunya, terutama Abu Hanifah duduk bersama Umayyah Muhammad bin Abi Sulaiman 18 tahun. Dan begitu pun dari para ulama tabi'in ataupun tabi'in shaghir Thabit al-Bunani. Maka Thabit al-Bunani berkata sahibtu Anas bin Malik 40 sana. Aku duduk dengan Anas kembali 40 tahun. Dan begitu pun Nafi' bin Abdillah murid Imam Malik, dia berkata jelas kembalikan Arba'in sana. Aku duduk dengan Imam Malik 40 tahun. Dan begitu pun berkata Hamad bin Yahya al-Balhi, wahuwa kana mimman afna umruhu ibu jelas dan sebulan yang dijainah. Dulu dia sepanjang waktu duduk dengan Sufyan ibu jainah. Maka inilah dari peninggalan orang-orang yang masyhur dari ulama dunia, ulama kita, yang mana mereka menjadi sukses dalam bentuk ilmu. Dikatakan kafratul mulazamah dengan guru. Karena saya asalnya barakallahu fikum bagi ikhwan ikhlas yang ingin menuntut ilmu, melihat kepada guru siapa yang akan dia ambil. Jika guru yang mempunyai akhlak seperti adab di pelajaran, guru ingatkan cepat mendahulukan adab daripada menuntut ilmu. Maka dia melihat kepada guru bagaimana adab dan akhlaknya. Di mana dia melaksanakan sholat lima waktu, tidak pernah masbuk, kemudian berpuasa Ramadan dan Senin dan Kamis di tangan, dan mudah-mudahan dalam menempatkan harta membantu dakwahnya. Dilihat dari akhlak, dan juga dilihat dari ilmuannya, dan dilihat dari manhajnya, apakah dia seorang salafi. Maka jika dia seorang salafi ahli sunnah ambil ilmu, dan dari segi keilmuannya apakah dia seorang yang mempunyai ilmu yang luas, maka dilihat. Yang jelas di sini jika orang yang sudah mempunyai ciri-ciri kebaikan dari segi ilmu, dari segi amal dalam berdakwah dan muamalah dengan manusia, adat yang mulia, maka duduklah dengannya dalam waktu yang panjang dan lama. Bukan hanya sekedar mengambil ilmu lughatul arabiyyah, tetapi ilmu-ilmu yang ada, dan bahkan mengambil akhlak. Seperti para ulama, di saat duduk dengan Imam Malik, aku mengambil akhlak dari Imam Malik lebih daripada aku menulis hadis dari Imam Malik. Maka nasihat kami di pelajaran yang terdapat ini, barang siapa yang ingin sukses dalam menuntut ilmu, maka dia melihat dari guru, dari ustaz, dari syekh. Jika syekhnya ahlul fadl, mempunyai akhlak dan adab yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak dalam keadaan musbil pakaiannya, tidak dalam keadaan alikul ihyah, dan juga dari segi ibadah-ibadah, maka dia masyhur dengan ibadah sholat malam, dan masyhur dengan muamalah yang baik dengan murid-murid dan juga dengan manusia, dan berdakwah dengan ikhlas, dan dakwahnya tidak melempem, dakwahnya tegas keras kepada kelompok ambil bid'ah dan kepada bid'ah dan kepada kesyirikan, maka jika sudah tegas dan cocok tentang akhlak, adab dan ilmu dari ustaz, syekh, imam tersebut, maka dianjurkan agar duduk mulazam. Maka kenapa kami membahas permasalahan seperti ini dan memberikan kita jelas? Karena tidaklah kesuksesan seseorang kecuali dengan duduk bersama gurunya yang lagi sunnah, dan juga dari mengambil ilmunya secara mumpuni. Maka ini bantahan kepada murid-murid yang biasa dengan makhluk ritual, murid-murid yang datang ke pondok pesantren hanya beramal saja. Dulu di pondok bulan, bulannya dua bulan kemudian tidak datang dengan alasan murid-muridnya tidak punya adab. Pindah lagi ke pondok yang lain. Kemudian setelah satu bulan tidak datang karena ustadznya terlalu keras dan sistemnya terlalu keras. Pindah lagi ke pondok yang lain. Duduk di pondok yang lain hanya dua bulan saja. Akhirnya pindah lagi karena pondoknya jauh dari kota. Tidak bisa jalan malam, jika lapar tidak ada jualan baju buru dan sebagainya, ataupun untuk keluar. Maka akhirnya pindah. Akhirnya dia tinggal di kota. Pindah ke ibu kota. Di sana pun ada ustaz kabir. Akhirnya tidak betah. Hanya dua bulan. Kenapa? Karena ternyata ustaz kabirnya ustaz raja di atas kelompok. Maka tipe dari murid-murid seperti ini nakal, tukang sarap, tidak bertahan di pondok pesantren dan tidak bertahan saja dengan satu guru, maka kita katakan jika dia berpindah, dikarenakan sudah mempunyai ilmunya dan hanya mengambil dari guru-gurunya beberapa ilmu, dia sudah menunjukkan ilmu. Dan ini yang dilakukan oleh para alim, karena fa'ala Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim dan Imam Abu Sittah yang lain. Imam Bukhari indahu al-suyuh, mempunyai 1000 syekh. Maka bisa jadi dilakukan kepada satu syekh hanya duduk sehari dua hari mengambil ilmu hadis yang sudah ada padanya, dan dia malah lebih berilmu dari syekhnya ini, maka pindah kepada syekh yang lain. Ada pun orang ini, para penuntut ilmu di zaman sekarang yang tidak bertahan di pondok, maka saya nasihati dengan banyaknya berpindah makhol dan jawal, maka dia tidak akan sukses. Gambaran dia di pondok pesantren di awal tahun, dia belajar 2 bulan, kemudian pindah ke pondok yang lain, maka programnya berbeda. Dan sistem pun berbeda, dan ustaz-ustaznya pun berbeda, maka dia harus mengulang kembali, kemudian berpindah ke pondok yang lain. Begitu pun semua, sistemnya berbeda, akhirnya harus mengulang kitabnya yang lain, maka akhirnya dalam 1 tahun, 2 tahun, dia tertinggal dengan orang-orang yang belajar bersaing, belajar bersaing, orang yang duduk terus, somit di pondok pesantren, berguru kepada gurunya, maka setahun dua tahun terus menerus dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ada nakal orang yang berpindah-pindah, dari kitab yang belum selesai kepada kitab yang belum selesai, dan dari hafalan belum selesai kepada hafalan yang belum selesai. Maka inilah nasihat kami kepada para pelaku ilmu, maka sebelum kalian duduk di pondok pesantren, duduk bersama para asatidz, dipelajari dahulu seperti pelajaran-pelajaran yang lalu, bagaimana ada seorang guru tersebut. Jika kalian sudah cinta dengan guru tersebut dari adabnya dan akhlaknya, apalagi manhajnya, karena ini adalah asas sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad dan ucapan Ibnu Sina. Ada pun ucapan Nabi Muhammad seperti ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abi Dawud dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih fal yanzur ahadukum man yukhalil. Bahwa seorang itu tergantung kepada teman dekatnya, kepada best friend, kepada old friend, teman kental. Jika teman kentalnya buruk, maka dia akan menjadi buruk. Jika teman kentalnya baik agamanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang saleh. Maka jika dia mendapati guru yang gurunya ahli sunnah dan qaul bidah wa yuqimu sunnah yuhyi sunnah, maka dia duduk bersama bertahun-tahun, dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Namun jika dia duduk dengan qaul ahli bidah dari sufiyah, dari syiah ataupun jamaah tabligh, yang mana kamu nanti akan belajar 2 tahun hanya pandai teknik membawa kompor, membawa rasel seperti pramuka dan sebagainya. Maka jika kalian yang belajar salah belajar kepada orang-orang biriyun, ikhwan muslimin, hizbut tahrir, maka kalian akan sibuk mengumpulkan manusia untuk demonstration dan mencela presiden dan melaksanakan kudeta, dan sibuk untuk mencela presiden, mencela kita di media-media sosial. Maka jika mendapati guru-guru seperti itu, maka tinggalkan. Makanya kita berkata, dan begitu ucapan dari Muhammad Ibn Sirin diriwayatkan oleh Imam Muslim di Mufadimahnya, kana la yas'alunani isnad alamma waqatil fitna qala samulana rijal wa yamuruna ila ahli sunnah fayuqadu ahadithahu wa yamuruna ila ahli bidah wa yatubuna ahadithahu. Maka berkata Imam Muhammad Ibn Sirin, dulu di zaman kami tidak menanyakan tentang sanad dan karena kaumnya kebanyakan adalah orang-orang yang saksi. Namun setelah waqa'atul fitnah, fitnah idrakul ummah. Kami hadis di rafiha hadis Abdullah bin Amr bin As, sebab tarik umat ila salah bila sakinah tifakuluh inak ila wakil. Maka akhirnya banyak dari kelompok ahlul bid'ah menjadi muhtadin. Maka lah ibu tersiri, ya dulu para tabi'in kabir berkata, tentu memperingat siapa muhtadin tersebut. Jika dia ahli sunnah maka diambil ahli hadis. Dan jika dia ahlul bid'ah maka dibuka ahli hadisnya, tidak hidup dengan mereka. Maka ini nasihat saya di pelajaran yang ke-9, nasihat ke-9, fakhlatul mulazamah. Banyak duduk dengan guru-guru itu menjadi sumber kesuksesan bagi seorang santri, seorang pelab ilm, daripada dia menjadi kapal, menjadi jawal. Setiap bulan dia pindah, setiap bulan, setiap tahun dia pindah guru. Kalau seperti Imam Al-Bukhari saya sebutkan tadi, berpindah guru dalam 2 hari, 3 hari, ini apa-apa, karena memang dia sudah mumpuni ilmunya. Namun biasanya para basic yang tingkatannya masih rendah, belum menghafal Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, dan belum punya landasan lugah Arabiyah, berpindah-pindah pondok dan berpindah-pindah kepada syekh dan guru dan ustaz, maka ini adalah tanda dari kehancuran dia dalam bentuk ini. Maka takwatul mulazamah bin asbabil fath dan sukses. Wa nakfi kalamuna wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fi hadhihi.